Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 23 Agustus 2021 malam Selasa. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita masuk ke bait 8 dan 9 di halaman 49. Namun sebelumnya kita mengulang lagi dari bait yang pertama. Al-fahmu bitaqrar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah Ibn Malik rahimahullah qala Muhammadun wa Ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilin sharafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyatan mu'ti وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يكذي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم في الجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تنزيز حسب نعم. Kita masih sampai kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun mufi'lun summa harfunil kalim. Kalam menurut istilah adalah lafad yang bermakna lengkap seperti istakim, luruslah. Dan kalim di sini adalah isim, fi'il dan huruf. Wahidhu kalimatun wal qawlu'an. Bentuk tunggalnya kalim adalah kalimat wal qawlu am, dan qawl kataan itu umum. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Terkadang yang dimaksud dari kalimah adalah sama dengan kalam. Meskipun satu, tapi itu masuk ke kalam. Nah, kita kemarin sudah pelajari tentang sebelumnya. Ya, ini rabit baina dars al-madi wal hadir tentang alamat fi'il, alamat isim. Sudah bahwa kalam itu adalah lafdun mufidun. Al-kalamu lafdun mufidun. Al-kalamu lafdun mufidun. Al-kalam adalah lafdun mufidun. Lafad ini adalah di situ huwa ma yantiqu bihil lisan. Apa yang diucapkan oleh seorang manusia. Apa yang seorang itu mengucapkan dengannya. Itu lafdun. Artinya dengan lisan. Sedangkan yang bukan termasuk lafad, itu adalah apa? Kitab, al-kitabatu, wal-isyaratu, wal-alamatu, au nusub, wal-aqdu bil-asabi. Nah, kemarin kita sudah bahas. Nah, dan kemarin sudah kita bahas tentang faedahnya. Kenapa ada bahasa verbal dan bahasa tulisan? Non-verbal. isyarat. Artinya ketika orang berdakwah, terkadang ketika bahasa verbal tidak mengena, bisa jadi dengan bahasa tulisan, bahasa non-verbal, itu bisa mengena. Ini terutama ketika kita berdakwah kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan yang paling kita bisa dapati di situ adalah orang tua kita sendiri. Berapa banyak dari orang tua kita enggan untuk belajar dari anaknya. Dia malu untuk mengakui bahwasannya dirinya itu kurang atau tidak pandai dibandingkan anaknya. Walaupun kalau misalnya jujur anaknya lebih pintar dari dia, maka dia sudah berhasil. Pada dasarnya misi dia menjadi orang tua sudah berhasil. Karena dia menghasilkan anak yang jauh lebih pintar daripada dirinya. Tapi karena ego yang berbicara, sebagaimana kemarin di penjelasan tafsir Al-Qasas tadi bagi tentang apa? Sebab masalah manusia itu ada dua. Apa? Ingat? Al-hawa. Ya, al-hawa. Atba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan apa? Al-jahal, dan kebodohan. Ngeyalun dan sok tahu. Itu adalah sebab musabab seorang itu mendapatkan masalah. Masalah. Masalah. Nah, ini juga sebutkan mufidun. Mufidun maksudnya di sini memberikan faedah. Di mana orang yang berbicara, ketika membicarakan suatu pembicaraan, orang yang mendengarnya faham apa yang dimaksud dengan yang dibicarakan tadi. Nah. Kemudian kita sampai ke halaman 49. Nah. Fa'idha kulta in adzanal mu'adzinu fahuna la yuhsinu an taskuta. لأن المخاطب يترقب شيئا يستفيد به وأنت الآن لم تفده بشيء بل علقته بهذا الشرط وسيكون في ذهنه كل الاحتمالات إن أذن المؤذن خرجنا من المسجد إن أذن المؤذن صار كذا وكذا لا يدري فكل شيء يقدره فأنت بذلك لم تفده معنى يقف عليه فالكلام هنا لما زاد نقص فقولك أذن المؤذن هذا كلام تام وقولك إن أذن المؤذن زدنا إن فنقص المعنى ويلغز بها فيقال ما شيء الذي إذا زدته نقص ما شيء الذي إذا زدته نقص نقول هو الكلام المفيد إذا دخلت عليه أداة الشرط نعم. Satu paragraf ini panjang, tapi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada kita. Seperti ini, ya. Diulang lagi paragraf itu. Jadi, saya ingin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menginginkan untuk memberikan komparasi. Perbandingan, Mas. Jadi perbandingannya ini seperti ini. Kalau misalnya antum itu berkaitan dengan bentar. Nah. نعم أهلا. Nah, di sini kalau misalnya antum lihat, Syekh berusaha untuk menjelaskan kemarin al-kalamu lafdun mufidun. Lafaz apa yang diucapkan oleh seseorang mufidun, yang bisa memberikan manfaat. Manfaat artinya apa? Orang yang mendengar tidak perlu kemudian menafsirkan yang lainnya. Sudah jelas apa yang diomongkan oleh orang yang berbicara. Nah, sekarang Syekh ingin menjelaskan tentang kalau misalnya ditambahin ada kata-kata in, terus bagaimana? Gitu loh. Jika, ya, jika. Nah, di sini jelaskan tentang di penjelasan beliau, untuk melihat ada tambahan in. In adzanal muadzinu. Maksudnya apa? In jika. Adzana. Ya. In adzanal muadzinu. Telah adzan. Telah adzan. Ya. Jika telah adzan al muadzinu. Muadzin. Ya, muadzin. Nah, maksudnya antum bisa melihat kalau misalnya kata-kata itu dipakai, apakah itu bisa memberikan manfaat yang sempurna atau antum akan menafsirkan dengan sesuatu yang lain. Nah, makanya di sini dibahas oleh Syekh rahimahullah. Ini sebelum ana menjelaskan detailnya paragraf ini, ana berikan gambaran umumnya. Kita bicara apa toh sekarang ini? Nah, fahuna, maka di sini la yuhsinu an taskuta. Ini tidak bagus kalau engkau itu diam. Kenapa? Karena engkau akan membutuhkan follow up perkataan itu apa? Artinya keberlanjutan omongan tersebut ke arah mana? Itu belum titik, itu loh. Perkataan itu belum titik. Sehingga antum masih bertanya-tanya. Ya. Antum masih bertanya-tanya. Limada ta'akhorta? Ya. Kenapa engkau terlambat, misalnya kan? Ewa. Apakah itu sudah titik? Tentu tidak. Ya. Kalau ada yang mengatakan, ya, limada ta'akhorta? Apakah itu sudah titik? Sudah memberikan faedah atau belum? Hah? Mana mas? Sudah memberikan faedah belum? Kenapa belum? Belum, masih banyak. Itu jumlah mufidah. Itu kalam. Tapi di sini itu pertanyaan. Butuh dengan jawaban. Tapi tentang keterlambatan, itu sudah jelas bahwa dia terlambat. Jelas dia terlambat. Jelas dia terlambat. Wa zadakumullah hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Ya, kita lanjutkan. Di sini li'annal mukhataba. Ya, karena mukhatab. Mukhatab itu artinya apa? Yang diajak bicara. Ya, yang diajak bicara. Ana tulis di sini yang diajak bicara. Yataraqqabu syai'an yastafidu bihi. Dia masih menunggu sesuatu yang ya dia bisa mengambil faedah darinya atau dengannya. Ya, ini ana masih menunggu. Mas, jika engkau terlambat mendatangi kajian, nah misalnya seperti itu saja. Antum tidak menyebutkan tentang maka seperti ini. Maka ana saat ini masih menunggu. Konsekuensinya apa, mas? Oh iya, Ustaz. Insyaallah bawa makanan. Oh iya, Ustaz. Ana akan mengucapkan afwan 1000 kali. Oh iya, Ustaz. Ana akan mendoakan kebaikan buat ikhwan-ikhwan yang datangnya lebih dulu dari saya. Nanti biar malaikat mendoakan saya agar tidak terlambat. Misalnya seperti itu loh, itu wakil loh mas, wakil. Nah, tenang mas, tenang. Bernafas. Nah, jadi orang yang diajak bicara masih menunggu sesuatu yang sesuatu itu ya adalah manfaat yang bisa diambil dari orang yang berbicara. Paham gak maksudnya? Kayak misalnya Bahaki mengatakan ke ahlihun misalnya nek dewe mangkat kajian nek dewe mangkat in dahabna ila ila durus atau ila dars ya. Jika kita berangkat ke kajian, nah otomatis ahlinya akan mengatakan juk piye ya. Berarti kita harus naik motor, berarti kita harus minum kopi, berarti harus tidak terlambat. Nah, itu macam-macam kan. Penafsirannya beda-beda. Ya. Wa antal an, dan engkau sekarang ini lam tufidhu bisyai'in. Sekarang ini ketika mendengar in adzanal muadzin. Ya. Apabila muadzin itu telah adzan, itu belum ya mendapatkan faedah sesuatu pun dari perkataan itu. Bal alaqtahu bihadha syarti. Namun engkau akan mengikat dengan ini syarat. Wa sayakunu fi dhihnihi, maka di dalam pikirannya dia, dhihnihi, pikirannya dia, kullu ihtimalati, setiap kemungkinan itu ada. Jadi jawaban dari jika, makanya itu kan terbuka banyak. Maka gini-gini ini, maka gini-gini ini, maka gini-gini. Paham? In adzana al-muadzinu kharajna min al-masjid. Nah, ini kan ini salah satu ihtimalat, kemungkinan yang pertama dicontohkan oleh Syekh. Itu apa? In adzana al-muadzin, kalau muadzin itu sudah adzan, kharajna min al-masjid, kita keluar dari masjid. Ini salah ya. Orang adzan enggak boleh keluar dari masjid. Ya, ini cuma contoh saja, bebas. Tapi kalau wakilnya, antum sudah adzan, itu enggak boleh antum keluar dari masjid. Ya. Karena sebutannya, kaitannya dengan hal seperti itu, ya. Sebutannya tentang apa? Berkaitan dengan perkataan man sami'a nida falam ya'tihi fala salata lahu. Ya. Ini kaitannya dengan hadis yang umum. Ya, kaitannya dengan hadis yang umum. Barang siapa yang mendengar adzan, ya, falam ya'ti fala salata lahu illa min udrin. Ya. Dan isnadnya sahih. Man sami'a nida, barang siapa mendengar adzan, falam ya'tihi, kemudian dia tidak mendatanginya, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udrin, kecuali ada udur. Kecuali karena ada udur. Dan ini hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud. Hadisnya dikatakan sanadnya ini sahih. Nah. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Man sami'a nida falam ya'ti falam ya'tihi. Man sami'a nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Ini hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Dan Syalbani rahimahullah menjelaskannya di Irwa al-Ghalil. Barang siapa yang mendengar adzan falam yatihi, kemudian tidak mendatangi nida, tidak mendatangi adzan tersebut, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udrin. Ini hadisnya yang barusan Anda sebutkan, ini fawaidnya banyak sekali. Ya. Fawaidnya banyak sekali. Dan berkaitan dengan itu, para ulama menjelaskan panjang lebar tentang hadis ini. Dan insya Allah, binillah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk memahamkan hadis ini kepada kita. Dan kita ketika mendengar adzan dimanapun, dan kita mampu untuk melakukannya, semoga hati kita ini dan jiwa kita ini mudah untuk kemudian terpanggil. Ya, karena tahu mas penyebab sulitnya atau susahnya atau beratnya hati itu ketika orang itu memperbanyak hal yang sia-sia. Setiap kali adzan terdengar, hati itu berat untuk menjawab. Kenapa? Salah satunya adalah tentang hati itu diracuni dengan fitnah. Fitnah kemaksiatan. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah bin Yaman, tu'radul fitan ala qulub ka'ardil hasir, udan udan. Fitnah itu dibentangkan pada dada manusia itu seperti anyaman tikar. Sedikit demi sedikit terus. Antum senangnya nonton film, antum senangnya main game, antum senangnya dengerin musik, antum senangnya melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah-salah mafia. Itu ketika mendengar adzan, itu akan semakin berat. Ayo wish, ayo luah. Yang ana menjadi sedih, itu adalah kejadian di masjid kita ini. Tukang yang benerin talang, yang masang tonton itu, air. Asar tadi, anak udah tegur, mas, sholat. Mas tidak boleh ngerokok di masjid. Oh, nggih. Itu saja yang jawab. Dan ketika kita sudah selesai sholat, dia masih ngerjakan di atas. Kira-kira apa yang menyebabkan hati mereka di masjid dengar langsung adanya, tapi tidak tergenak untuk kemudian sholat? Apa mas? Terbiasa dengan kemaksiatan. Assalamualaikum. Terbiasa dengan kemaksiatan. Maka ketika ada panggilan-panggilan kebaikan, itu susah, berat sekali mas. Dan kemaksiatan yang dilakukan salah satunya apa mas? Ini mas. Dan orang-orang yang biasanya itu ahli hisab, kalau anda bilang doyan nalpot, ya sebutannya apa, partai DK, di partai doyan nalpot, karena dia ketika menghirup rokoknya orang lain pun nggak ada masalah kok, oh saya juga mengeluarkan yang sama, sama-sama. Itu harus banyak diberikan doa kebaikan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka dan juga kepada dhalatul muslimin. Dan menetapkan kita tetap berada dalam istiqamah dalam iman dan takwanya kita. Sampai kita ya diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini antum lihat. Ya, dari konteks ini saja, ini sudah menjadikan panjang lebar mas. Tapi kita tidak memperpanjang Ini cuma tentang idza adzan al muadzin. Karena kaitannya ternyata berkaitan dengan banyak sekali. Ini dalam hadis Abu Dawud bahkan ada sebutan idza adzan al muadzin faqulu mithla qawlihi. Ya. Faqulu mithla qawlihi. Ada hadis Nabi SAW. Ya. Idza. Anda tidak mengatakan tentang in ya, tapi idza. Idza adzan al muadzinu faqulu mithla qawlihi. Jika muadzin itu sedang adzan, jadi adzana di sini betul telah adzan. Tapi fi'il madhi itu bisa bermakna sedang berlangsung juga. Jadi idza adzana al muadzinu faqulu mithla qawlihi. Ini hadisnya diriatkan Ibnu Majah. Apabila seorang muadzin sedang adzan, maka katakanlah sama dengan apa yang dikatakan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu, Mas. Nah. Ini penjelasan bahwasannya loh, kalau misalnya dikatakan tadi, ya. Sama halnya. Idza adzana al muadzinu adbara syaitan. Kalau muadzin itu sedang adzan, syaitan itu lari tunggang langgang, Mas. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau yang berkaitan dengan tadi di Sahih Jami, ada hadis Nabi SAW, idza adzana al-muadzinu fala yakhruj ahadun hatta yusalliya. Tadi tentang berkaitan dengan kalau misalnya antum itu di masjid, antum di masjid mendengar adzan dan antum tidak ada udzur untuk keluar, tapi antum itu sengaja untuk keluar misalnya, tanpa ada kepentingan, maka disebutkan di situ tidak ada salat bagi. Ya. Idza adzana al-muadzinu. Kalau muadzin itu sudah salat, sudah adzan. Fala yakhruju. Fala yakhruju. Jangan keluar. Ahadun seorang itu jangan keluar hatta yusalliya, sampai dia itu selesai salat. Artinya apa? Kondisinya dia sudah di masjid. Nah. Dan ini ada di Sahih Jami. Nah. Kita lanjutkan di sini berkaitan dengan pembahasan. Sehingga ketika di sini ya, ana hapusin yang lainnya biar tahu kita sudah sampai mana. Di bingung lagi. Nah, tadi 10 ihtimalat, setiap kemungkinan itu pasti ada. Kemungkinan yang pertama tadi apa? In adzana al muadzinu kharajna minal masjid. Kalau muadzin itu sedang adzan, kita keluar dari masjid. Ini karena inilah hadis tadi kita panjang lebar tentang adzan, ya. Karena idza adzana al muadzinu fala yakhruju, ya, fala yakhruj ahadun hatta yusalli. Ya. Ini bisa kita tulis di sini tentang hadis tersebut. Jadi idza adzana al-muadzinu muadzinu fala yakhruj ahadun hatta yusalliya. Ya. Jadi idza adzana al مؤذنوا فلا يخرج أحد حتى يصلي. فهم يا؟ إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. ini di Soil Jami. Al-Jami. Soil Jami nomornya 297. Nah. Hadisnya sahih. Nah. Kita lanjutkan. Jadi ini masuk ke pembahasan ini Mas ya. Hadis ini. Idza ada al-mu'addinu fala yakhruj ahadun hatta yusalli. In addana al-mu'addinu sura kada wa kada. Kalau mu'addin atau jika mu'addin sedang adzan maka akan demikian demikian. La yadri, seorang tidak tahu. Faqulu syai'in yuqaddiruhu. Maka setiap sesuatu itu akan dipersepsikan. Hanya persepsi saja. Tidak terjadi sebagaimana seharusnya, tapi persepsinya kemungkinan itu akan banyak. Wah nanti, wah kalau ini, tentunya ini, tentu ini. Fa'anta bidzalika lam tufidhu ma'nan yakifu alaihi. Engkau dengan demikian, itu tidak mendapatkan manfaat makna yang engkau itu berhenti padanya. Artinya, ketika misalnya in adzana al muadzin titik misalnya jika muadzin itu sedang adzan atau telah adzan titik antum enggak akan bisa mendapatkan apapun dari kalimat tersebut. Manfaatnya apa? Karena di benak antum akan tersirat apa? Nanti kalau muadzin sudah adzan akhir status ah. Ya. Tak ngombe kopi sih. Ya. Atau ah, tak makan mie ayam dulu. Ya kan? Atau ah, sebentar. Tak mandi sebentar. Atau yang lainnya, banyak. Kemungkinan banyak, Mas. Kemungkinan banyak. Tidak ada yang tahu. Maka setiap hal tersebut itu hanya persepsi saja. Ya, faqulu syai'in yuqaddiru. Dia hanya persepsi dan tidak bisa memberikan manfaat. Fal kalamu huna lama zada naqasa. Maka kalam di sini kalau ya ketika bertambah zada bertambah naqasa dia akan berkurang. Maksudnya apa? Faqauluka perkataan adzanal muadzinu seorang muadzin sedang adzan. Itu sudah sempurna, Mas. Itu sudah sempurna. Sempurna apa? Antum punya kemanfaatan. Oh, muadzinnya adzan. Pak Rasul sudah adzan misalnya di sini. Paham toh? Antum ngasih tahu. Ya, atau Baba tadi ngasih tahu. Bi sudah adzan salat. Nah. Itu dia memberitahukan dengan kalimat sempurna. Tidak perlu penafsiran yang lain. Oh sudah ada sudah. Berarti kita harus ke masjid, ya kan? Tapi kalau kemudian hada kalamun tamun, ini adalah perkataan yang sempurna. Faqauluka kalau engkau katakan di sini, maksudnya ya perkataan in ada tambahnya in ini loh mas. Masalahnya in ini loh. In adzana al muadzinu zidna kita tambahkan in kata in. Karena kosol makna, maka akan distorsi maknanya, akan ada pengurangan maknanya. Ya, kayak misalnya, ini makna ini akan berkurang karena apa? Ada jika mas. Fayul wazubiha fayukol. Dan ini apa yang seharusnya menjadi sempurna menjadi tidak sempurna lagi. Ya. Kenapa? Karena ada yang makna yang kurang di situ. Ada makna yang kurang di situ. Sehingga kalau misalnya harusnya adzanul muadzinu, muadzin sedang adzan atau sudah adzan, itu sudah selesai. Ya. Tapi ketika ya dikurangi lagi atau ditambah-tambah lagi. Ya. Dikurangi atau ditambah menjadi enggak sempurna, Mas. Sehingga di sini ketika ya wa yulghazu biha, seolah-olah itu jadi orang itu fayuqalu, kemudian dikatakan yulghaz, maksudnya ditebak-tebak, Mas. Jangan-jangan gini-gini, jangan-jangan gini-gini, jangan-jangan gini-gini. Ya, atau maka ini, maka itu, maka banyak kemungkinan. Fayuqalu, maka dikatakan ma syai'u alladhi idza zittahu naqasa. Ya. Apakah sesuatu yang apabila engkau tambahkan akan berkurang? Antum sudah nambah tuh. Bayaran ini tambahi. Yang seharusnya cuma misalnya 100, tambahi 110. 10-nya kan tambahan, Mas. Iya enggak? Namun ternyata beda. Kontekstualnya beda. Kalau bayaran seperti itu orang mesti senang. Tapi kalau yang seperti ini senek, Mas. Kenapa? Karena bingung jadinya. Naqulu, kita katakan huwal kalamul mufidu idza dakhalat alaihi adatu syarti. Dia itu ya, dia merupakan kalam al-mufidu. Kalam yang bisa memberikan manfaat. Namun jika masuk ke dalamnya atau masuk padanya adatu syarti. Ya, ada tu syarti, misalnya apa? In, jika, ya, maka itu menjadi berkurang. Maknanya tidak kalimat sempurna lagi, kalimat yang jumplang, alias kalimat yang naqasal makna, yang berkurang maknanya. Paham jam ini? Nah. Wakadzalika aidan, dan demikian juga idza qulta, apabila engkau katakan in jalasta fil masjid turaji'u wa tudzakiru wa tabhasu ma'a zumala'ika wa tanduru fi kitabika fi kutubika, ya, wa tanduru fi kutubika fa hadha laysa kalaman ma'a annahu tawilun li'annahu ghairu mufidun fa idza qulta adraqta al-'ilma sara al-an kalaman wala hajata an naqula innal kalama yatarakkabu min ismaini, ya, yatarakkabu min ismaini aw min fi'lin wasmin aw min fi'lin wa fa'ilin fa hada la nahtajuhu li'annahu yatulu bina al kalam wal maqsudu an nafhama anna al kalama 'inda an nahwiyyin huwa kullu lafdhin mufidin. Nah. Nah, kita ulangi lagi dari sini. Wa kadzalika aidan, dan demikian juga idza qulta, apabila engkau katakan in jalasta, in jika, ada innya lagi, Mas, ya. In. Nah. Nanti akan ada puisi, Mas. Ya. Puisinya apa, Mas? Engkau adalah sosok yang sempurna. Maka jangan pernah engkau menambahkan in dalam cinta. Tentang yang mana itu, Mas? Tenang, Mas, tenang. Ya. Ini faedah loh, Mas. Maksudnya antum mengatakan kepada istri antum nanti, ya. Ya. Jangan tambahin in, ya. Jangan tambahin in. Nanti cintanya enggak sempurna lagi. Biarkan cinta karena Allah saja. Ya. Insya Allah akan melanggengkan kita sampai surga bareng-bareng. Tulis, Mas, ya. Abdi start. Nah. Ini permasalahan cuma in saja. Padahal itu sudah sempurna. Kenapa harus ada tambah in? Nah. In jalasta fil masjidi. Kalau engkau itu duduk di masjid. Turaji'u. engkau itu mengulang lagi. Wa tudzakiru, ya, saling mengulang, saling mengingatkan. Ya. Tudzakiru. Wa tabhasu, dan engkau ya membahas, menyelidiki, ma'azumalaika, membahas bersama teman-teman, ya, diskusi, membahas apa. Watanduru fi kutubika, dan engkau melihat di kitab-kitabmu. Ini dowo ini mas, dowo lagi. In jalasta fil masjid turaji'u wa tudhakiru wa tabhatu ma'azumalaika wa tanduru fi kutubika wa ta'kulu lahma wa misalnya. Tapi ada innya ini loh. Makanya innya, ya, meskipun cintanya seolah tercukupi semua, tapi kata-kata itu ada in. Jikalau aku mencintaimu dengan sempurna, lah berarti gak sempurna mas. Anda jikalau di situ mas. Paham ya? Ya. Ini karena sudah ada yang sentrap sendiri gini-gini terus. Ya, sana selamurin dengan sesuatu yang lain. Nah, fahada laisa kalaman, maka ini bukan kalam. Ya, bukan kalam tadi. Ma'anahu tawilun, walaupun itu adalah panjang, mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. 12 kata di situ. Ya. Li'annahu ghairu mufidin, karena yang panjang tadi itu tidak memberikan manfaat. Ghairu mufidin, tidak memberikan manfaat. Fa idza qulta, apabila engkau katakan, ya, adraktal ilma, engkau mengetahui ilmu. Ya. Nah. Jazakallahu khairan. Nah. Soro al-an, sekarang ini menjadi apa? Kalaman. Ini hanya satu aja mas. Satu, dua mas. Adraktal ilma, engkau mengetahui ilmu. Ini kalaman. Walahajata annakula, dan ya, tidak ada kebutuhan untuk kita katakan innal kalama, bahasanya innal kalama, sesungguhnya kalam, yatarakkabu min ismaini, itu tersusun dari dua kata benda. Au atau ya, kalam itu min fi'lin wasmin, dari kata kerja dan kata benda. Fi'lin wasmin. Au atau min fi'lin wa fa'ilin, atau dari apa? Fi'il dan fa'il. Kenapa disebutkan di sini ada fi'il wasmin? Ini umum. Fi'il wa fa'il. Karena fa'il, ya, itu kejadiannya apa mas? Setelah fi'il. Ingat-ingat mas. Ismun yaqa'u ba'dal fi'li. Itu yang sering dipelajari di mana mas? Kita sudah pelajari di Nahul Wadi. Nah. Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Ya. Fi'li wa fa'ilin. Fahada la nahtajuhu. Ini tidak butuh. Ada di sini apa? Tentang ini mas. Ini tentang satu. Tentang dua. Tentang tiga. Bahwasanya kalam itu apa? Harus ada dari dua kata benda. Kalam itu harus dari fi'il dan isim. Kalam itu harus dari fi'il dan fa'il. Maka itu enggak butuh tafsir yang seperti itu, pendetailan yang seperti itu. Kenapa? Li'annahu yatulu binal kalam. Karena ya, nantinya definisinya jadi panjang kalam itu. Ya. Sedangkan al-kalam di sini al-maqsudu, yang dituju di sini an-nafhama, ya, hendaknya kita fahamnya apa? Annal kalama indan nahwiyin, kalam menurut ahli nahwu, ya, menurut para ahli nahwu adalah kullu lafdin mufidin. Setiap lafaz yang memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan maksudnya adalah orang yang mendengar tidak perlu penafsiran yang lain. Sudah jelas itu ada manfaatnya. Ya. Paham ya? Nah. Nah, lanjut lagi sedikit. Kita selesaikan satu paragraf ini lagi. Wa qaluhu kalamuna lafdun mufidun lam yubayyin an takuna al-fa'idatu jadidatan aw ghayra jadidatin bal atlaqa fa idza kana mufidan fa sawa'un kanat al-fa'idatu jadidatan am ma'lumatan min qablu fa innahu yakunu kalaman 'inda an-nahwiyyin fa idza qulta as-sama'u fawquna as-sama'u fawquna fa hal hadha kalamun na'am li'annahu afada wa yara ba'du an-nahwiyyin annahu idza lam ya'ti bi fa'idatin jadidatin fa innahu laysa bi kalamin ولكن الصحيح بلا شك أنه كلام صحيح أن المخاطب لم يستفد الفائدة المطلوبة لكنه كلام لو خطبت به من لا يعلم لاستفاد فائدة جديدة. شوف عندكم lihat di sini. Tambah lagi difahamkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah ya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Antum jadi faham, itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini, kalau misalnya antum masih belum faham, antum harusnya berdoa. Ya Allah, Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Apapun, antum mendengarkan kajian apapun mas. Kajian ilmu apapun. Ketika di dalam hati antum ada keraguan, ada ketidaktahuan, harusnya antum langsung terbetik. Dalam pikiran antum apa? Untuk berdoa, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, faqihkan aku dalam agamaku. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjamin antum itu akan menjadi faham dengan apa yang dipelajari kecuali Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman. Bisa jadi antum melulu enggak ngantuk ya, ngelihat, mencatat tapi enggak faham. Ya. Wujuduka ka'adamika. Keberadaanmu sama dengan tidak adamu. Maka harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus sebagaimana lafaz bait yang disebutkan apa? Istainullaha apa? Fi afi. Istainullaha. Nah. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum merasa lemah untuk melakukan sesuatu, minta pertolongan kepada Allah. Pasti. Dan pasti diberikan kemudahan. Nah, sekarang antum lihat, perhatikan baik-baik tentang paragraf ini. Kalamuna lafdun mufidun. Perkataan kami adalah lafdun mufidun. Maksudnya al-kalam di sini. Al-kalam itu adalah lafdun mufidun. Lafad yang memberikan faedah. Lam yubayyin an takuna al-fa'idatu jadidatan. Dan ini tidak jelas. Apakah itu apa? Memberikan fa'idah yang baru. Fa'idah yang baru, mas. Au ghairu jadidatin. Atau yang tidak baru. Bal. Ya. Namun di sini, utlaku. Utlaku. Artinya di sini apa? Di umum. Dipukul semua general, mas. Fa idza kana mufidan, apabila ya ini adalah memberikan lafaz itu memberikan manfaat, fasawun kana alfaidatu jadidatan am ma'lumatan min qabl, maka baik itu faedah yang baru atau ini adalah ma'lumatan diketahui min qabl, diketahui dari sebelumnya, fa innahu yakunu kalaman, maka ini termasuk kalaman indan nahwiin menurut para ahli nahwu. Fa idza qulta, kalau engkau katakan as-sama'u fawqana, langit itu di atasnya kita. langit di atasnya kita. Fa'al hadza kalamun, apakah ini itu adalah termasuk kalam, kategori kalam, Mas? Li'annahu afada. Naam. Ya. Ini kalam. Kenapa? Li'annahu afada. Karena perkataan tersebut memberikan faedah, afada. Ya. Wa yara ba'du nahwiyyin, dan sebagian ahli nahwu mengatakan annahu idza lam ya'ti bi faedatin jadidatin fa innahu laisa bikalam. Ada sebagian ahli nahwu yang mengatakan apabila perkataan itu tidak memberikan faedah yang baru, ya, tidak membawa lam ya'ti bi faedatin jadidatin, tidak membawa faedah yang baru, fa innahu laisa bikalamin, maka itu bukan termasuk kalam. Walakin as-sahiha, suf, antum lihat. Ini adalah uslubnya Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah. Dari kebanyakan kitab-kitabnya. Beliau terakhirnya awalnya adalah mengkomparasi. Ini lo pendapat ini A, pendapat B, pendapat C. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan walakin as-sahih. Ya. Warrajih indana, seperti itu. Yang kuat menurut kita atau yang benar ini seperti ini. Ini namanya tarjih dari Syekh. Bila syakin. Namun yang benar tanpa diragukan lagi annahu kalamun. Maksudnya annahu kalamun apa? Ini Mas, as-sama'u fauqona. Nih. As-sama'u fauqona di sini adalah apa? Annahu kalamun. Ini adalah kalam. Sahihun annal mukhataba, betul. Yang diajak bicara lam yastafid al-fa'idata, lam yastafidil fa'idatal matlubata. Ya, bisa jadi terkadang orang yang diajak bicara tidak mengambil fa'idah yang dibutuhkan. Artinya yang diperlukan. Ya. Antum sudah tahu semuanya, langit di atas kita. Ya. Lakinnahu namun kalamun, kalam ini lau khotobta, apabila engkau katakan bihi dengannya, man la ya'lamu, kepada orang yang tidak tahu, tidak tahu misalnya apa, hidupnya semuanya, ya, setiap saat di kolong jembatan misalnya, enggak tahu tentang langit, enggak tahu, bisa jadi, ya. Lastafada fa'idatan jadidan, maka dia akan mendapatkan fa'idah yang baru. Paham sampai sini? Nam. Naktafi bihadil kudroh. Sidik-sidik mas, mengajak. Dan jejek mas. Tak tahu telat mas. Ya. Lama barik. Wazadakum wahirsam. Nah. Naktafi bihadil kudroh. InsyaAllah binillah. Esok hari kita akan lanjutkan lagi. Pada. Malam yang sama insyaAllah binillah. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.